بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت مسائل تتعلق بدرس أمس وهو باب الصداق. من هذه المسائل: هل للأب أن يشترط لنفسه شيئا من مهر ابنته؟ من هذه المسائل: هل للأب أن يشترط شيئا لنفسه من مهر ابنته أم لا؟ الصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط لنفسه شيئا، والمهر هو للمرأة، دل على ذلك القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكذلك أيضا حديث سهل بن سعد الذي ذكره المؤلف: هل عندك شيئا تعطيها؟ قال: لا أجد إلا كذا. لا، الحديث. وعلى هذا فالمهر هو للمرأة. بقي إذا كان الأب محتاجا فقيرا وأخذ شيئا من مهر ابنته لا بأس، سلم المهر لابنته وأخذ الأب شيئا منه لا بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فلا بأس أن يأخذ إذا كان محتاجا بهذا القيد، يأخذ شيئا أيضا يسيرا ولا يجحف بابنته، وإنما يأخذ شيئا يسيرا لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. Berkata Syekh Hafidzahullah Ta'ala, kita masih berada di permasalahan yang kemarin kita bahas, yaitu tentang permasalahan mahar. Dan di antara mahar, pembahasan mahar tersebut adalah yaitu permasalahan apakah bagi bapak perempuan tersebut mensyaratkan bagi dirinya sesuatu dari mahar anaknya, yaitu anak atau orang tua bapak perempuan tersebut mensyaratkan kepada calon suami anaknya, yaitu sesuatu harta dari mahar anaknya. Apakah boleh hal tersebut? Maka kata Syekh Hafidzahullah Ta'ala, yang benar dalam permasalahan ini dan yang rajih bahwasanya tidak disyaratkan, yaitu bahwasanya orang tua tersebut tidak boleh dia mensyaratkan bagi dirinya sesuatu dari mahar anak perempuannya. Karena ini perkata apa? Karena ini sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Adapun perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa: wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikanlah kalian kepada wanita-wanita yang kalian akan nikahi, yaitu mahar mereka. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang telah lewat penjelasannya, penyebutannya, yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam: hal indaka syai'un tu'tiha, apakah kamu memiliki sesuatu yang kamu memberikan mahar kepada wanita tersebut? Qala la. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya mahar itu adalah milik anak wanitanya, wanita tersebut yang ingin dinikahi, dan tidak bukan hak orang tuanya. Tetapi di sana masih ada permasalahan. Apakah boleh bapak tersebut, yaitu bapak wanita tersebut, jika dia seorang yang butuh dan fakir, untuk mengambil dari sedikit dari mahar anaknya? Maka kata Syekh Hafidzahullah Ta'ala, maka tidak apa-apa bagi bapak perempuan tersebut untuk mengambil sebagian atau seberapa sedikit dari harta anaknya tersebut. Tapi dengan syarat, kata Syekh Hafizahullah, yaitu dengan syarat bahwa dia butuh terhadap harta karena fakir dan kebutuhan yang sedang dia butuhkan. Dalil-dalil harta tersebut tidak apa-apa dia mengambil, tapi bukan dalam bentuk yang banyak, ia sesuai kebutuhannya. Yaitu hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, yaitu anta wa maluka liabik, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu, adalah milik orang tuamu. Di sini menunjukkan bahwasanya bolehnya orang tua untuk mengambil dari harta anaknya, tapi dengan qaid, dengan syarat, yaitu bahwasanya dia membutuhkannya. Masalah ukhra, hal li ghair al-ab, hal li ghair al-ab kal akh mathalan aw al-am aw ibn al-akh aw ibn al-am min al-awliya, هل لهم أن يشترطون شيئا لأنفسهم؟ الجواب لا، فإن اشترط لنفسه فالشرط باطل. مثال ذلك أن يقول هذه مليتي أعقد بها وهي بنت أخي، ومهرها كذا كذا من المال، وأنا أشترط لنفسي كذا، فهل لو أن يشترط؟ الجواب لا، فإن حصل فالشرط باطل، ليس له حق أن يأخذ شيئا من مهر موليته، هذا هو الصواب. وأما الأب الذي تقدم ذكره في المسألة قبل هذه، فالأب له خاصية، ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه. وعلى هذا فسيكون مثلا إذا اشترط الشرط باطل لنفسه، أما النكاح إن حصل فالنكاح صحيح إذا حصل المهر. Dan di sana ada permasalahan yang berikutnya. Apakah selain bapak wanita tersebut seperti saudara laki-lakinya atau pamannya am, yaitu saudara laki-laki dari bapaknya, wa ibnul akh, dan anak saudara laki-lakinya, keponakannya, wa ibnul am, atau anak pamannya dari karangan wali-walinya, wali wanita tersebut, yaitu boleh bagi mereka untuk mensyaratkan sesuatu dari mahar perempuan tersebut? Maka kata Syekh rahimahullah taala, maka tidak boleh bagi mereka tersebut mensyaratkan untuk diri mereka. Apabila mereka mensyaratkannya, maka syarat tersebut adalah batil. Contohnya dalam permasalahan ini, yaitu misalnya salah seorang dari mereka yang merupakan wali dari wanita tersebut, dia mengatakan dia adalah saya sebagai walinya, dan dia memiliki mahar begini-begini, dan diantara mahar tersebut ada hak untuk saya. Maka syarat, jika dia mensyaratkan hal tersebut, maka syarat tersebut adalah batil. Kata Syekh Habibullah, maka ini adalah pendapat yang benar. Adapun bapaknya, bapak wanita tersebut, dia memiliki kekhususan dalam permasalahan ini, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, maka jika mereka mensyaratkan hal tersebut, maka syarat tersebut adalah batil. Adapun nikah, pernikahan yang terjadi dengan syarat tersebut, maka jika ada maharnya, maka nikah tersebut adalah sah. Mereka adalah sah menjadi suami dan istri. Hal yajuzu lirajul an yadkhula bil mar'ah qabla an ya'tiha shay'an? Hal yajuzu lil mar'ah aw hal yajuzu lirajul an yadkhula bil mar'ah qabla an ya'tiha shay'an? أولا، استحب أهل العلم تعجيل المهر كاملا، أن تعطى المرأة المهر كاملا. بقي إذا لم يعطيها شيئا أو أعطاها بعضه وبعضه آجل أو كله آجل ورضيت المرأة، لا بأس بذلك. فحاصل هذه المسألة، قلنا إن كان المستحب أن يعجل اللهو كاملا ويسلم إليها. فإن لم يعطها شيئا ورضيت جاز ذلك أيضا برضاها. فإن أعطاها بعضه أيضا جاز. وإن جعل المهر كله يبقى في ذمته أيضا جائز. طيب. هذا إذا رضيت. طيب. Permasalahan berikutnya, apakah boleh bagi lelaki yang ingin menikahi wanita, dia dukhul kepada wanita tersebut, yaitu menjimainya, sebelum dia memberikan sesuatu mahar dari hak wanita tersebut? Maka dalam permasalahan ini ada beberapa masalah. Yang pertama adalah para ulama mensunnahkan untuk mempercepat di dalam pemberian mahar wanita yang ingin dinikahinya. Para ulama menyunahkan untuk mempercepat memberikan mahar wanita yang ingin dinikahinya. Naam. Dan apabila lelaki tersebut menunda di dalam memberikan mahar kepada wanita tersebut sebagiannya atau seluruhnya, dan wanita itu adalah yang ingin dinikahinya adalah dia ridha terhadap penundaan pemberian mahar tersebut, maka boleh dalam permasalahan tersebut bagi lelaki yang ingin menikahinya, yaitu dia menunda di dalam memberikan mahar tersebut sebagian ataupun seluruhnya, tapi dengan syarat yaitu wanita tersebut dalam keadaan ridha. Idza 'allamaha shay'an min al-Qur'an wa qala sa'allimuki muqabal mahraki شيء من القرآن هل له ذلك ويصح العقد ويصح النكاح؟ الجواب نعم. فقد تقدم في حديث سهل الذي ذكرناه بالأمس أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا، قال ولا شيء، قال ولو خاتما من حديد، قال ولا خاتما من حديد. قال له هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال اذهب فعلمها من القرآن. جاء في بعض الألفاظ حديث خارج الصحيح إذا فعلم 20 آية. فلا بأس أن يكون تعليم القرآن مقابل المهر، لا بأس بذلك. Kemudian permasalahan yang berikutnya, jika lelaki tersebut yang ingin dia menikahi wanita, yaitu dia mengajarkan kepada wanita tersebut Al-Quran sebagai pengganti dari mahar wanita tersebut, apakah boleh baginya? Yaitu lelaki tersebut dia mengatakan kepada wanita tersebut, yaitu aku menikahimu dengan mahar, aku akan mengajarkan kepadamu Al-Quran. Apakah boleh hal tersebut? Kata Syekh Hafizahullah bahwa yang rajih, yang benar, jika terjadi akad atau nikah dalam permasalahan tersebut adalah boleh bagi lelaki tersebut untuk menikahi wanita dengan mahar untuk mengajarkan kepadanya Al-Quran. Sesuai dengan hadis yang telah lewat pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iltamis walau khataman min hadid. Katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan carilah walaupun yaitu cincin dari besi, tetapi lelaki tersebut tidak mendapatkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal indaka syai'un minal Qur'an, apakah kamu memiliki sesuatu dari hafalan Al-Qur'an? Dia mengatakan na'am. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ajarkanlah kepadanya yaitu Al-Qur'an yang kamu milikinya. Dalam riwayat yaitu fa'allamha 20 ayah. Dalam riwayat yang suatu riwayat bahwa lelaki tersebut mengajarkan kepadanya yaitu 20 ayat. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa bolehnya tentang permasalahan tersebut yaitu seorang lelaki menjadikan maharnya yaitu mengajarkan kepada wanita tersebut Al-Qur'an. Hal aidan yajuz أن يعلمها شيء غير القرآن أو يعطيها شيء من المنافع تنتفع به؟ أما غير القرآن مثال ذلك كأن يقول أدرسك التحفة أو أدرسك اللغة العربية أو أعلمك الكتابة أو أعلمك القراءة أو أفتح لك درسا في كتاب كذا ودرسك فيه، أو يجعل مثلا منافع هذا الدار لها، الصحيح أنه أيضا يجوز، كل ذلك جائز. أو مثلا حتى منافع دنيوية، كأن يقول أعلمك الخياطة صنعة، أو أعلمك كذا يعني من الصناعة الجائزة لا بأس. طيب pembahasan yang berikutnya, apakah boleh bagi lelaki tersebut menjadikan maharnya kepada wanita yang dinikahi, yaitu dengan dia mengajarkan selain dari Al-Quran, selain dari Al-Quran atau hal-hal yang bermanfaat dari sesuatu. Misalnya, yaitu dia mengatakan kepada wanita tersebut, yaitu aku akan menjadi maharku kepadamu, yaitu aku akan mengajarkan kepadamu yaitu tuhfah, yaitu tuhfah tusaniyah. Atau aku akan mengajarkan kepadamu al-lughatul arabiyah, yaitu bahasa Arab. Atau akan mengajarkan kepadamu yaitu cara menulis yang baik dalam penulisan yaitu bahasa Arab. Atau aku akan mengajarkan kepadamu sesuatu dari pelajaran-pelajaran dalam kitab ini misalnya. Atau permasalahan yang bermanfaat, yaitu misalnya aku menjadikan mahar bahwa tentang apa-apa yang bermanfaat dari rumah ini misalnya. Maka yang sahih dalam permasalahan ini adalah kata Syekh Hafizahullah, yaitu semuanya ini adalah boleh. Semuanya ini adalah boleh. Sampai pun dalam permasalahan-permasalahan duniawiyah. Misalnya, saya akan menjadikan maharku kepadamu dengan aku akan mengajarkan kepadamu cara menjahit misalnya. Dan seterusnya dalam permasalahan-permasalahan duniawiyah. Alladhi la yasah bay'uh aydan hal yajuz an yakuna sadaqan lil mar'ah. Mithal dhalik al-khamr. يقال هذه علبة خمر صداقك، أو هذا الكلب الأحمر صداقك، أو هذا الخنزير صداقك، أو غير ذلك مما لا يجوز بيعه، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز في ذلك، لأنه لا يصح تملكه، وكذلك ايضا لا يصح النكاح به. طيب pembahasan yang berikutnya yaitu apakah boleh kita menjadikan mahar yaitu bagi lelaki kepada wanita yang dinikahinya terhadap sesuatu yang tidak sah kalau kita menjadikan hal tersebut untuk dijual. Apakah boleh kita menjadikan mahar tersebut misalnya yaitu khamar, minuman keras. Dia mengatakan kepada wanita tersebut, aku menikahimu dengan mahar khamar ini. Atau anjing merah. Atau babi yang dia menjadikan mahar kepada wanita yang ingin dinikahinya. Atau selainnya dari hal-hal yang tidak sah untuk kita menjualnya. Yang tidak boleh dan haram untuk kita menjualnya hal tersebut. Maka yang roji kata Syekh Hafizahullah, maka ini tidak boleh karena hal-hal tersebut yaitu tidak boleh kita memilikinya, haram, dan juga pernikahan atau akad jika terjadi maka juga tidak sah. Al-aqd ghairus sahih, yakni batil. Baqi aidan idza tazawwaja al-mar'ah wa khala biha wa lam yahsul al-wath' thumma talaq, ma laha min al-mahr? Laha nisfu al-mahr. قال الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. النصف مثلا تأتي إلى المرأة خطبها ثم قال هذا مهرك 100,000 ثم بعد ذلك طلق، فهنا لها النصف 50,000. Kemudian permasalahan yang berikutnya yaitu apabila dia menikahi wanita, kemudian wanita tersebut menuntut khulu kepadanya dalam keadaan dia belum menjimainya. Apakah yang berhak dari wanita tersebut? Kemudian dia menikahi, dia menceraikannya. Maka jika hal tersebut, yaitu bahwa wanita tersebut harus memberikan kembali setengah dari maharnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, apa lanjutannya? Fanisfu ma faradtum lahunna. Naam. Jika kalian menceraikan mereka sebelum kalian menjimai mereka, maka yaitu sebagian setengah dari apa-apa yang kalian memberikan mahar kepada mereka. Fanisfu ma faradtum lahunna. Naam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya jika wanita yaitu meminta khulu kepada suaminya dalam keadaan suaminya belum menjimainya, memasukinya, maka separuh dari maharnya dia memberikan kepada suaminya tersebut. Masalah ukhra, al-thayyib wal-bikr fi hadha sawa. Laha nisful mahr, tazawwaja imra'atan wa khala biha wa lam yahsul al-wath. ثم طلق لها نصف المهر سواء كانت بكرا أم ثيبا هذا وذاك. Dalam permasalahan tadi, yaitu jika wanita meminta khulu kepada suaminya yang belum dijimainya, dalam keadaan dia meminta khulu, maka ini sama permasalahannya bagi perawan yang masih gadis dan yang sudah pernah menikah, itu janda. Maka dalam permasalahan ini, maka jika mereka minta khulu kepada suaminya, maka gadis maupun janda tersebut harus dia memberikan separuh dari mahar dari suaminya yang dia minta khulu tersebut. Baqiyat masail allati dzakarnaha ahammuha. Masih ada permasalahan-permasalahan, tetapi permasalahan yang kita sebutkan adalah permasalahan yang terpenting dari bab itu an-nikah, dari kitab an-nikah. والآن في كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشيخ الألباني. في أي مسألة يا شيخ؟ جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة. مجموعة من الكتب. يا واقع. أيوة خير طيب. جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة. يعني نلبت براس والعقاب بين السجدتين والجلسة الاستراحة طيب. قال المؤلف رحمه الله جلسة الاستراحة. والمقصود بها أن الإنسان إذا انتهى من الركعة الأولى سجد السجدة الأولى ثم الثانية ثم أراد أن ينهض إلى الركعة الثانية لا ينهض حتى يستوي قاعدا ثم يقوم. ودليل ذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. Nah, yaitu permasalahan berikutnya adalah duduk istirahat. Yang maksud dari duduk istirahat ini adalah yaitu jika dia bangkit, mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua dan dia ingin kembali menginginkan untuk masuk kepada rakaat yang kedua, maka dia bertakbir wajib. Naam. Kemudian dalil dalam permasalahan ini adalah hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia ingin hadis. Ya, naam. Kan Nabi alaihi salatu wasallam jika kan fi witrin min salati lam yanhab hatta yastawi qa'idan. Yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia berada dalam yaitu rakaat yang witir dalam sholatnya, dia tidak turun untuk sujud kecuali ruku kecuali dia berdiri dalam keadaan tegak. Wa hakadha aidan idza kana intaha min ar-rak'ah ats-tsalithah sajada as-sajdatayn thumma arada an yanhadha ila ar-rabi'ah la yanhadh hatta yastawi qa'ida thumma yaqum. Wa hadha ma dal 'alayhi al-hadith alladhi taqaddama dhikruhu إذا كان في وتر من صلاته. وتر والوتر هي الأولى والثالثة في وتر من صلاة حتى يستوي قاعدا ثم بعد ذلك ينهض. Begitu pula jika dia telah selesai berakaat yang ketiga dan ingin masuk kepada rakaat yang keempat, maka jangan dia langsung dia apa naik ke atas. Nah, sampai dia tegak di dalam duduknya, sempurna di dalam duduknya. Misalnya kita rakaat ketiga langsung ingin masuk ke rakaat keempat, maka jangan kita langsung naik ke rakaat keempat sebelum kita yaitu duduk sejenak istirahat untuk tegak dalam sempurna dalam duduk tersebut, kemudian kita naik ke rakaat yang keempat. Wa hukum jalsat al-istiraha mustahabbah. Dan hukumnya duduk istirahat ini adalah mustahab, sunnah. Qala rahimahullah al-julus lit-tashahhud. Tayyib, al-maqsud bi hadha at-tashahhud at-tashahhud al-awwal. Wa hadha fima idha kanat as-salah laha tashahhudan. Tashahhud awwal, tashahhud thani. Fat-tashahhud al-awwal واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن تركه سهوا كما تقدم وجب عليه أن يسجد سجدة السهو. Duduk untuk tasyahud, yang dimaksudkan dengan tasyahud adalah tasyahud awal, yaitu permasalahan ini jika keberadaan solat yang kita lakukan adalah memiliki dua tasyahud, maka tasyahud awal kata Syekh Hafizahullah yang rajih adalah wajib. Maka barang siapa yang meninggalkannya dengan lupa, maka telah lewat hukumnya dalam permasalahan ini. Maka dia melakukan sujud sahwi dari permasalahan tersebut jika dia lupa dari tasyahud awal tersebut. Fa idza jalasa litasyahud wada'a yadahu al-yumna 'ala رجله اليمنى وتصل يده إلى ركبته واليسرى على اليسرى. Dan apabila dia melakukan tasyahud, maka dia meletakkan tangan kanannya di kaki kanannya, dan begitu pula tangan kirinya di kaki kirinya. طيب فإذا جلس وتشهد يقبض أصابعه كلها الثلاث ويضع الإبهام على الوسطى هكذا. الآن هذه الإبهام يضعها على الوسطى هكذا. هذه كيفية. ويشير بأصبعه السباحة. وله أيضا أن يحلق بإصبعه الإبهام والوسطى هكذا. له هذا وهذا. له أن يحلق بالإبهام والوسطى تحليق، وله أن يضع الإبهام على الوسطى هكذا، ويشير بأصبعه السباحة. Apabila dia melakukan duduk untuk tasyahud awal, maka dia menggenggam tiga tangannya tersebut yang kita sudah mengetahui bersama. Kemudian yang ibu jarinya ini dia meletakkan di jari tengahnya. Kemudian dia mengisyaratkan jari telunjuknya. Ini cara yang pertama. Dan cara yang kedua adalah dengan yang menggenggam tiga tangannya tersebut, tiga jarinya tersebut. Kemudian di jari tengahnya dia yaitu membuat lingkaran seperti begini. Berbentuk lima bahasa Arab. Yaitu lingkaran lima bahasa Arab. Naam. Kemudian dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Maka boleh dia melakukan cara yang pertama atau cara yang kedua. Ada kelapangan dalam permasalahan tersebut. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah yara annahu aydan yatashahad wa yashir bi asbi'i sababa wa yarmi basarahu ilayha. Ala hadithin warada fi dhalik huwa yuhassinu. Dan Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi dia berpendapat dalam permasalahan ini, yaitu jika dia mengisyaratkan jari telunjuknya tersebut, maka dia mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk tersebut. Naam. Dan dia menghasankan hadis-hadis dalam permasalahan tersebut. Baqiya hal yuharrik as-sababah am la 'ammatu man rawa al-hadith annahu yushir bi asbi'i as-sababah. Yushir ba faqat. وجاء أحد الرواه وهو زائد بن قدامة وزاد زيادة يشير بأصبع السبابة يحركها وهكذا معنى التحريك يحركها. Kemudian masih ada di sana permasalahan, apakah dia menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika dia tasyahud? Maka di sana ada permasalahan, terjadi khilaf dari kalangan ruwah. Kebanyakan dari seluruh dari para perawi hadis tersebut, mereka hanya meriwayatkan dengan mengisyaratkan saja tanpa menggerakkannya. Adapun salah satu dari perawi tersebut yang bernama Zaid bin Qudamah rahimahullah, dia menambah dalam periwayatan tersebut, yaitu wa yuharrikuha wa yusiru wa yuharrikuha, dia mengisyaratkan kemudian dia menggerak-gerakkan dalam permasalahan tersebut. Amma Syekh Al-Albani fi hadha at-tahrik أنك إذا تشهدت تحرك أصبعك السبابة، والذي يظهر والله أعلم أن لفظ التحريك شاذ، وهذا هو الصواب، وقد خالف زائدة بن قدامة 13 راوية كلهم يروون الحديث بلفظ يشير بأصبع السبابة وليس فيه التحريك، وعلى هذا فهي شاذة. وقد ألف أخ من الإخوة رسالة خلص بشذوذها ولا شك في أنها شاذة. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memandang dan berpendapat bahwasanya dalam mengisyaratkan jari telunjuk tersebut dengan dia menggerak-gerakkannya. Naam. Tetapi yang rajih kata Syekhuna hafizahullah, bahwasanya yang rajih dalam permasalahan ini bahwa lafaz menggerak-gerakkannya tersebut adalah syadz. Karena Zaid bin Qudamah rahimahullah ta'ala telah menyelisihi 13 para perawi yang mereka seluruhnya, semuanya, yaitu tidak menyebutkan di dalam periwayatan tersebut, yaitu menggerakannya selain cuma menyebutkan riwayat wa yusir. Naam. Dan telah ditulis oleh salah seorang ikhwah yang ada di Dammat, yang menulis kitab ini dari Tulab Dammat, yaitu menyebutkan tentang permasalahan penama-nama perawi tersebut, diantara yang kami ingat adalah yaitu Amirul Mukminin Sufyan ibnu Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya lafaz itu adalah syadz. Amma Syekh Al-Albani yaqul, "Na'am, tafarrada biha Zaid ibn Qudamah. Lakin lafz at-tahrik لا ينافي لفظ الإشارة، فأنت إذا مثلا تشير لها حتى تقول تعال هكذا أم لا، ولكن الصواب في هذا أنها شاذة وأنه لا يحركها وإنما يشير بها على ما رواه عامة أهل العلم. Dan adapun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwa memang lafaz tambahan dari Zaid bin Qudamah yuharrikuha itu adalah dia menyendiri dalam periwayatan tersebut. Akan tetapi kata Syekh Habibullah, yaitu bahwa Syekh Al-Albani mengatakan, akan tetapi lafaz tahrik, yaitu lafaz menggerak-gerakkan tersebut, jari telunjuk tersebut tidak bertentangan dengan lafaz al-isyarah. Karena sebagaimana kamu mengatakan, yaitu ta'al, kamu memberikan syarat pada orang berarti kamu menggerakkan tanganmu. Tetapi kata Syekh Habibullah bahwa yang rajih, yang sahih bahwasanya al-isyarat yang kita mencukupkan dalam permasalahan ini bukan dengan menggerak-gerakkannya. نعم. وصيغة التشهد جاءت صيغ كثيرة، من ذلك حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين ولفظه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هذا أصح تشهد، وإلا فقد جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم وجاء عن غيره، لكن أصح تشهد هو هذا التشهد وهو من حديث عبد الله بن مسعود. Dan lafaz-lafaz di dalam doa tasyahud tersebut banyak sekali. Ada beberapa lafaz. Di antara lafaz tersebut adalah lafaz yang diriwayatkan dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana lafaz tersebut doa tasyahud yaitu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat ila akhir, yaitu sampai akhir dari doa tasyahud tersebut yang kita telah menghafalnya. Kata Syekhuna hafizahullah, dan ini adalah doa tasyahud yang paling sahih dalam periwayatan doa tasyahud. Walaupun di sana ada lafaz-lafaz tasyahud yang lain yang sahih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Naam, tetapi yang paling sahih dalam doa tasyahud tersebut yaitu doa yang disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud yaitu at-tahiyatu lillahi wassalawat wa thayyibat ila akhir ad-du'a. Baqiya at-tashahhud al-awwal ila ayn yantahi? Ayna nihayat at-tashahhud al-awwal? ذهب الجمهور إلى أن التشهد الأول ينتهي بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينتهي أنه يضاف إلى هذا الصلاة الإبراهيمية وينتهي بقوله إن ماذا إنك حميد مجيد. والصواب والله أعلم أن التشهد الأول ينتهي بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، ومن قال بالقول الثاني وأنه أيضا يضاف إليه الصلاة الإبراهيمية أيضا لا ينكر عليه ولا بأس. Kemudian permasalahan berikutnya, jika dia membaca dua tasyahud tersebut sampai di mana dia berhenti dalam membaca dua tasyahud tersebut, maka di sini ada dua perkataan. Perkataan yang pertama, perkataan jumhur al-ulama, bahwa jumhur ulama mengatakan bahwasanya dia berhenti dalam membaca doa tasyahud tersebut yaitu dengan perkataanmu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia cukup sampai di sini. Adapun sebagian ahli ilmu mengatakan yaitu dia membaca doa sampai tersebut yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu dia menambah dengan salawat al-ibrahimiyah sampai dengan lafaz innaka hamidum majid. Naam, tetapi kata Syekh hafizahullah, yang rajih dalam permasalahan ini adalah perkataan jumhur al-ulama, bahwasanya jumhur ulama mencukupkan dengan mengatakan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam, ini yang rajih. Adapun yang memilih pendapat yang kedua yaitu dengan dia menyambung dengan salawat al-ibrahimiyah dengan akhir salat tersebut yaitu innaka hamidum majid, maka tidak apa-apa dalam permasalahan tersebut dan tidak boleh diingkari. قال المؤلف رحمه الله الركعة الثالثة والرابعة. أما الركعة الثالثة والرابعة فهو يقول كما تقدم في الركعة الأولى إلا تكبيرة الإحرام فقط، وقد تقدم بالتفصيل. Kemudian perkataan مؤلف رحمه الله تعالى yaitu rakaat yang ketiga dan keempat. Adapun di dalam rakaat yang ketiga dan keempat, maka yaitu dia mengatakan seperti apa yang dia katakan di rakaat yang pertama dan kedua. Sama persis, kecuali yaitu dia tidak mengucapkan dengan takbiratul ihram. Kecuali dia tidak mengucapkan dengan yaitu takbiratul ihram. Qala rahimahullah al-qunut lin-nazilah. Al-qunut lin-nazilah. Iza nazala bil-muslimin syai'un yadurru bihim. Fala ba'sa an yaqnut. أو يقنتوا في ذلك البلد أو أئمة ذلك البلد أن يقنتوا لا بأس ويستحب ذلك. والقنوت والدعاء يكون بما يناسب تلك النازلة، الدعاء يكون بما يناسب تلك النازلة، كلمات يسيرات يدعو بها. Dan perkataan muallif rahimahullah al-qunut lin-nazila wa mahalluhu, yaitu pembahasan berikutnya adalah kita berkunut, membaca doa kunut ketika terjadi sesuatu kejadian dan di mana tempatnya. Kata Syekh Habibullah, bahwasanya jika turun terjadi kepada kaum muslimin sesuatu yang menimpa mereka, sesuatu musibah dan seterusnya, maka tidak apa-apa bagi mereka untuk membaca dua kunut untuk terselamatkan dari kejadian tersebut. Dan ini perkara yang mustahab, dan ini perkara yang mustahab untuk mereka membaca dua kunut di dalam suatu musibah atau kejadian yang terjadi pada mereka kaum muslimin. Dan hendaklah mereka berdoa terhadap di dalam dua kunut tersebut sesuai dengan apa yang terjadi pada mereka. Doanya sesuai dengan keadaan musibah atau kejadian yang terjadi pada mereka. Naam, yaitu kalimat yang yasirah, kalimat yang pendek, yang tidak panjang, yang mereka berdoa dengan doa tersebut. Wa mahal hadha al-qunut an yakun ba'da fi ar-rak'ah al-akhirah ba'da ar-raf' min ar-ruku'. Idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qanata wa da'a wa rafa'a yadayhi wa la ba'sa yarfa' sawtahu hatta yasma'u man ba'dahu wa kadhalika aydan yu'ammin al-mutammun ba'dahu. Dan adapun tempatnya kunut tersebut adalah yaitu setelah rakaat yang terakhir. Maksudnya setelah rakaat yang terakhir yaitu setelah dia bangun dari ruku yang terakhir, dia berdoa dengan doa tersebut, doa kunut nazilah, dan dia mengangkat kedua tangannya. Dan tidak apa-apa dia mengangkat suaranya di dalam doa tersebut ketika dia berdoa setelah ruku yang terakhir. Tidak apa-apa dia mengangkat suaranya, dia mengeraskan suaranya. Dan tidak apa-apa dia mendengarkan doa tersebut kepada orang-orang yang di belakangnya. Dan tidak apa-apa pula bagi makmum untuk mengucapkan amin terhadap doa imam yang sedang membaca doa kunut nazilah walaupun mereka dalam keadaan sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah kunut al-witr wa mahalluhu wa si'atuh. Kunut al-witr مستحب وقد جاءت أدلة أنه يقال هذا القنوت قبل الركوع وجاءت أدلة أنها بعد الركوع والذي يظهر أن الأمر واسع وإن فعل بعد الركوع فهو أولى وكذلك يرفع يديه بعموم الأدلة ويرفع صوته أيضا حتى يسمع من يسمع بعده و لمن خلفه أن يؤمنوا على دعائه. Kemudian permasalahan berikutnya adalah kunut witir wa mahalluhu wa syughatuhu, yaitu kunut witir, yaitu kunut dalam salat witir dan tempatnya dan lafaz doa tersebut. Adapun kunut yaitu adalah mustahab, adapun kunut adalah disunnahkan, dan sungguh telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang kunut tersebut. Ada yang menyebutkan dalam riwayat tersebut sebelum ruku, dan ada riwayat yang datang di bawah letaknya setelah ruku. Maka dalam permasalahan ini kata Syekh Hafizahullah, yaitu adalah amru wasi', yaitu perkara yang lapang. Siapa yang melakukan sebelumnya atau siapa yang melakukan setelahnya tidak ada, tidak menjadi masalah. Walaupun wal aula kata Syekh, walaupun yang aula yang afdal adalah setelah ruku tersebut. Walaupun yang afdal adalah setelah melakukan rukuk. Dan dia mengangkat kedua tangannya. Dan tidak apa-apa dia mengangkat suaranya. Dan tidak apa-apa bagi orang di belakangnya, yaitu untuk mengucapkan amin bagi doa kunut tersebut. Wa sifat hadha al-qunut huwa ma dhakara al-mu'allif huna. Allahumma hdini fi man hadait, wa afani fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا من جاء منك إلا إليك. Adapun lafaz doa kunut tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan oleh muallif di sini, yaitu Syekh Albani rahimahullah, yaitu yang kita mengatakan Allahumma dini fi man hadait, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku terhadap siapa yang Engkau berhidayah padanya. Dan berilah keselamatan bagiku terhadap orang-orang yang Engkau berikan keselamatan bagi mereka. Dan wa tawallani fi man tawallait, dan berikanlah sifat wala padaku kepada siapa-siapa yang Engkau berwala kepadanya. Dan berikanlah keberkahan kepadaku siapa-siapa yang kau berikan keberkahan kepada mereka. Dan jagalah aku dari kejelekan apa-apa yang telah kau tentukan. Fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik. Karena sesungguhnya, fa innaka taqdi, karena sesungguhnya engkau lah yang menentukan dan tidak ada yang mampu menentukan kepada atas engkau. Wa innahu la yadhillu man walait. Dan tidak ada, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan kehinaan kepada orang-orang yang engkau wala kepada mereka. Wa la yu'izzu man adait. Dan tidak ada yang bisa memberikan kemuliaan kepada siapa yang kau musuhi dia. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Maha, yaitu tabarakta rabbana, maha berkah engkau ya Rabb kami, dan maha tinggi engkau. Wala manja minka illa ilaik. Dan tidak ada tempat untuk kita mencari keselamatan kecuali kepada engkau ya Rabbana. والفرق بينه وبين قنوت النازلة قنوت النازلة يدعو بما يناسب تلك النازلة أما قنوت الوتر فيأخذ بالحديث والألفاظ التي وردت. Perbedaan antara qunut nazilah dan qunut al-witr bahwasanya qunut nazilah adalah dia berdoa dengan doa-doa yang sesuai dengan musibah yang terjadi pada tempat tersebut. Adapun doa-doa witir atau doa witir, maka dia berdoa dengan sesuai apa yang telah datang dari periwayatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baqiya hal yujad ala hadhihi al-alfaz as-sawab annahu la yujad ala hadhihi al-alfaz. وما يحصل من بعضهم التطويل إلى نصف وإلى ثلث ساعة وربما إلى أكثر من ذلك هذا في مخالفة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأولى التقيد بما بالألفاظ التي وردت ولا يزاد عليها. Kemudian permasalahan yang masih tersisa dalam masalah witir ini, apakah boleh kita menambah doa-doa dalam doa witir tersebut, yaitu selain dari apa yang disebutkan dalam riwayat? Maka yang soal, yang benar adalah, yang rajih permasalahan ini adalah jangan dia menambahkannya. Jangan dia menambahkannya dari apa yang telah disebutkan dalam riwayat. Adapun dari orang-orang yang menambah, yaitu sepertiganya, bahkan setengahnya, bahkan lebih dari itu, maka sesungguhnya ini adalah menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jangan kita menambah dari doa yang telah disebutkan dalam doa kunut witir tersebut kecuali apa yang telah disebutkan di dalam dalil itu saja, maka jangan dia menambahkannya. Qala al-muallif rahimahullah at-tashahhud al-akhir wa at-tawarruk. Amma at-tashahhud al-akhir qabla dhalik at-tawarruk هو أنه إذا جلس للتشهد قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته هذا معروف أنه إذا أراد التورك وهو المستحب أنه يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته هذا معنى التورك. Kemudian permasalahan berikutnya adalah at-tasyahud al-akhir wa tawarruk. Adapun tawarruk adalah dia memajukan yaitu kakinya yang kiri, kemudian dia meluruskan kakinya yang kanan, kemudian dia duduk di tempat duduknya tersebut. Ya mafhum insyaallah, kita melakukan setiap hari alhamdulillah. Yaitu tawarruk adalah kita memajukan kaki kiri kita dan kita meluruskan kaki kanan kita dan kita duduk di tempat duduk tersebut yang kita lakukan setiap hari alhamdulillah. Wa at-tashahhud al-akhir wajib wa ba'dhum qala rukn min arkan as-salah. Dan tasyahhud akhir bahwa saja sebagian ulama bahwa itu adalah wajib dan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya tasyahhud akhir itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. وأما صيغة التشهد الأخير فإنه يأتي بما تقدم ذكره عن عبد الله بن مسعود إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Adapun doa dalam tasyahud akhir, yaitu setelah lewat pembahasannya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana kita membacanya sampai doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia menambahkan dengan tasyahud salawat ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid ila akhir addu'a. Naam. Begitu. Maka ini doa, yaitu doa yang dilakukan, yang dibaca dalam tasyahud al-akhir. Wa yadhif ila dhalik annahu yasta'id billahi min arba'. Ya 'an Aisha wa 'an ghayriha أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد أحدكم في لفظ التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Kemudian dia menambah di dalam tasyahud akhir itu adalah dia berdoa dengan berlindung dari empat perkara. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tashahada harukum fi tashahud, dalam riwayat yang lain adalah tashahud al-akhir, falyasta'id billahi min arba, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Yaqul Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari kejelekan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Wal isti'adzah billahi min arba' as-sahih wujubuha. Dan hukum berlindung dari empat perkara di dalam tasyahud akhir ini adalah kata Syekh yang rajih adalah perkara yang wajib, adalah perkara yang wajib. ثم بعد ذلك له أن يدعو بما شاء والأولى والأفضل أن يدعو بالمأثور أي بما ثبت من القرآن والسنة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية. هذا معنى يدعي بالمأثور أي بالوارد والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. Dan setelah dia membaca doa tersebut maka boleh baginya untuk berdoa dengan apa yang dia inginkan. Walaupun yang afdal kata Syekh adalah dia berdoa dengan apa-apa yang telah warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hal lahu an yad'u bi ghairi al-ma'thur wa an yad'u bi umur ad-dunya aidan illa labud an tuqayyad bi umur ad-din. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah boleh dia berdoa dengan doa-doa yang tidak warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah perkara-perkara duniawiyah? إن دعا بأمور الدين هذا هو الأولى وله أن يدعو أيضا بأمور الدنيا مثال ذلك اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا إيش المانع وهكذا أيضا ما يحتاج إليه من أمور الدنيا أيضا له أن يدعو هذا الصحيح. Kata Syekh Habibullah Allah yang rajih bahwasanya boleh bagi dia untuk berdoa dengan doa-doa yang selain yaitu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain dari perkara-perkara agama atau akhirat, maka boleh dia berdoa kepada selain yang disebutkan dalam hadis dan perkara-perkara dunia, seperti dia mengatakan Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiba, ya Allah berikanlah kepadaku rezeki yang halal dan baik dan berbarokah. Maka tidak ada larangan dalam pembahasan tersebut apa baginya untuk berdoa dengan doa selain yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liqauli an-nabi alaihi salatu wassalam thumma yakhtar min ad-du'a a'jabahu ilayhi yad'u bih. Ayy du'a? Lakin kama taqaddam al-awla an yakun bil-ma'thur wa an yakun fi umur ad-din. Fa in lam yakun bil-ma'thur wa kan bi aydan bil-umur ad-dunyawiyyah جائز ما هناك مانع لهذا الحديث ولعمومه فليختر من الدعاء أعجبه إليك أدعو به. Yaitu bahwasannya bolehnya hal tersebut kan sesuai dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu thumma akhtar minad du'a a'jabahu ilaihim, kemudian dia memilih dari dua doa yang mana dia suka dari doa-doa tersebut. Qala al-muallif rahimahullah at-taslim wa anwa'uh. Qala rahimahullah thumma yusallim an yaminihi wa huwa ruknun. Ay na'am, taslim rukn. Hatta yura bayad khaddayh. وأهل العلم يقولون التسليمة الأولى واجبة وهي ركن، أما الثانية فبعضهم قال يجب وليست بركن، وبعضهم قال هي مستحبة. Kemudian perkataan al-muallif rahimahullah at-taslimu wa anwa'u, yaitu salam dan macam-macam salam. Kata al-muallif kemudian dia bersalam di kanannya, wa huwa ruknun, yaitu dia memberi salam, yaitu dia mengucapkan salam di sebelah arah kanannya, dan ini adalah rukun. Kata Syekh, dan benar itu adalah rukun. Hatta sampai ketika dia mengucapkan salam terus ke kanannya, yaitu kelihatan putih pipinya, kelihatan pipi kanannya. Naam. Wan yasarihim, dan dia memberi salam kepada arah kirinya, sampai kelihatan pula pipi kirinya yang putih. Naam. Dan sebagian nambah kisah. Dan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya salam yang kedua ini adalah rukun. Sebagian yang lain adalah mengatakan adalah wajib, dan bahkan sebagian yang lainnya mengatakan adalah mustahab. Dan yang roji adalah bahwasanya taslim ya salam yang kedua adalah wajib dan bukan rukun. Amma anwa' taslim dzakaru arba'ah. أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله هذه كيفية أولى. Kemudian macam-macam dalam mengucapkan dua salam tersebut ada empat macam. Yang pertama adalah dia mengucapkan di arah kanannya dengan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan arah kirinya dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Al-thaniya an yaqul assalamualaikum warahmatullah anil yamin wal yasar. Kemudian yang kedua adalah dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri, sebelah kanan dan kiri. Al-thalitha an yaqul assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum. Dan yang ketiga adalah dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi arah kanannya, dan dan arah kirinya dia mengucapkan assalamualaikum. Ar-rabi'ah an yaqul assalamualaikum faqat 'anil yamin. Sedangkan yang keempat adalah dia mengatakan assalamualaikum di arah yang kanan saja. Wa ashah hadhihi al-arba' assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi alladhi huwa al-mu'tad. Wa in فعل احيانا بزياده وبركاته عن اليمين ونقص ايضا الكيفيه الثانيه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ايضا جائز. Dan yang paling rajih dalam permasalahan ini adalah yaitu dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah di arah kanan dan kiri. Adapun jika kadang-kadang dia melakukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia menambahkan wabarakatuh pada kanan dan yang kirinya, assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya dari lapan-lapan tersebut, maka tidak apa-apa. Bal yustahab an yaf'al hadha tarah wa hadha tarah, lakin al-akthar ala warahmatullahi alil yamin wa yasar alladhi huwa al-asah wa huwa aydan bi adilla kathirah. Dan mustahab untuk dia membaca doa dalam salam tersebut kadang-kadang yang ini, kadang-kadang yang itu. Tetapi yang paling rajih dalam permasalahan ini adalah dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi arah kanan dan kiri, karena itulah yang mu'tamad dalam pembahasan tersebut. Amma tasliman wahidah fala yathbut 'an an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam. At-taslim al-wahida lam tathbut 'an an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam ay fi hadith marfu', lakin fi ma ra'ayt ja'at athar katira 'an as-sahaba wa sahha 'anhum, falaw fu'ila bihadha la ba'sa, la annahu thabata 'an an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam wa innama huwa ya'ni athar thabatat 'an ba'd as-sahaba. Adapun salam dengan mencukupkan satu salam, maka kata Syekh Hafidzullah, maka tidak thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang marfu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam, dia mencukupkan salam dengan satu kali saja. Dan aku telah melihat, kata Syekh Habibullah, bahwasanya telah banyak di sana athar-athar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan sanad yang sahih bahwa mereka melakukan salam cukup satu kali. Naam, adapun dari sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak thabit hadis yang marfu. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah menyandarkan dirinya terhadap perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan tidak boleh diingkari. Qala al-mu'allif rahimahullah wa khitaman as'alullah ta'ala an yataqabbala minna salatana wa sa'ira a'malina wa yattakhiru lana thawabaha ila yawmi nalqah. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Kemudian di akhir pembalasan ini aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amalan kita dan salat kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga Allah menyelamatkan pada kita diri kita di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kumpulkan pertanyaannya, insyaallah pada Isya nanti jawab pertanyaannya.